Artis terpopulernya Indonesia sudah datang ke kota Andang Ujung untuk sedulur dari WNB bersama Nugroho juga Balauka untuk Anda. Tasya Rosmala Adela, Adela, Adela untuk sedulur Ujung Rembang. Thank you. aku udah PW duduk loh di sini. Terus, mana? Kok udah habis? Ambil dong dari dompetnya. Apa? Ya, sini dulu. Habisin uangnya. Makasih. Jatuh, ambilin dong. Ayo dong, ditungguin tuh sama ibu-ibunya. Makasih ya. Semoga kamu makin banyak rezekinya. Amin. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.